Konsultasi Syariah. Hukum bersuara ketika sendawa. Pertanyaan: bagaimana hukum sendawa dengan suara keras? Apakah ini dilarang? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagai muslim yang haus ilmu agama, akan memahami betapa Islam merupakan agama sempurna yang mengatur semuanya, termasuk masalah adab sehari-hari. Suatu ketika, ada orang musyrik bertanya kepada Salman dengan nada meledek, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai pun masalah al-khira'ah?" Al-khira'ah artinya cara duduk ketika buang air. Mendengar pertanyaan ini, Salman mengatakan dengan sangat bangga, "Oh ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Masalah sendawa pernah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ada orang yang bersendawa di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, yang artinya, "Tahan sendawamu di hadapan kami, karena orang yang paling sering kenyang di dunia, paling lama laparnya kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain, disebutkan dalam syarah sunnah, kurangi sendawamu. Dalam Tuhfatul Ahwadi dinyatakan, larangan banyak bersendawa merupakan larangan untuk kenyang, karena kenyang merupakan sebab terjadinya sendawa. Tuhfatul Ahwadi. Dalam fatwa Islam dinyatakan, sendawa dengan suara keras tidaklah haram, namun perbuatan ini tidak sesuai adab, terutama ketika ada orang lain, sehingga mereka tidak terganggu dengan suara dan baunya. Fatwa Islam. Karena itulah, ketika seseorang terpaksa bersendawa di depan orang lain, dianjurkan untuk ditahan atau disembunyikan, agar tidak mengganggu atau menimbulkan suasana jijik orang yang mendengarnya. Syekh Abdullah bin Aqil mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, menurut riwayat Abu Talib, apabila ada orang bersendawa ketika sholat, hendaknya dia mengangkat kepalanya ke atas, sehingga udaranya hilang. Karena jika tidak menengadah, akan mengganggu orang di sekitarnya karena bau mulutnya. Beliau mengatakan, ini bagian dari adab. Beliau juga mengatakan, menurut riwayat Muhanna, apabila orang mau bersendawa, hendaknya dia angkat kepalanya ke atas, agar tidak keluar bau mulut yang mengganggu orang lain. Fatwa Syekh Ibnu Aqil. Demikian, Allahu A'lam.